Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya pertemuan kita dengan ilmu, pertemuan kita dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuat kita benar-benar bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di surga nanti dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena inti ilmu adalah ilmu yang bermanfaat sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam yang sangat dihormati oleh umat Islam, sangat dikagumi dan diakui keilmuannya dan menjadi salah satu teladan umat dan rujukan, dan mazhabnya salah satu mazhab terbesar di dunia dan diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di tanah air dan di berbagai belahan dunia yang lainnya. Beliau menyampaikan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Walaupun hafalan itu penting dan beliau adalah salah satu ikon hafalan, namun inti dari ilmu adalah yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, mintalah ilmu yang bermanfaat dan minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan perlu kita camkan bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya tentang atau bukan hanya tentang kecerdasan, bukan hanya dipahami, namun untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita harus memuliakan ilmu. Kita harus memuliakan ilmu yang artinya memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan fa inna hadzal 'abdi min al-'ilmi mauqufun 'ala hadzi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalihi. Bahwa ilmu yang dimiliki atau kadar ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba itu tergantung seberapa besar kadar dia memuliakan ilmu tersebut. Dia mengagungkan ilmu tersebut. Tergantung itu. Bukan tergantung pada kecerdasannya, bukan tergantung pada pemahamannya, bukan tergantung sebatas dia mengerti apa yang disampaikan, bukan tergantung pada sebatas dia menghafal apa yang disampaikan, tapi bagian ilmunya, kadar ilmu yang dia miliki, ilmu yang bermanfaat, itu tergantung bagaimana dia memuliakan ilmu, bagaimana dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak memuliakan ilmu, yang artinya dia tidak memuliakan Al-Quranul Karim, tidak memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun hafalannya kuat, walaupun dia cerdas, dia jenius, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin dia tahu tapi tidak bermanfaat. Mungkin dia mengerti tapi tidak bermanfaat. Mungkin dia hafal tapi dia tidak bermanfaat. Bukankah sekali lagi mayoritas orang Islam yang tidak sholat subuh pada pagi hari ini di Jakarta atau di Bekasi atau di Tangerang atau di Bandung atau di Padang dan lain sebagainya, yang gak sholat subuh itu tahu bahwa sholat subuh itu wajib, tahu bahwa sholat subuh itu wajib, artinya dia punya maklumat, dia punya hafalan, dia punya pengertian, dia punya pemahaman yang benar bahwa sholat subuh wajib, tapi dia tidak amalkan, dia tidak kerjakan, padahal hanya 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu bukan tentang yang dihafal, walaupun hafalan penting, bukan tentang sebatas yang dipahami, walaupun pemahaman itu sangat penting. Namun apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma khufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar di hafal. Oleh karena itu selalu minta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan muliakan ilmu tersebut. Karena hadzal fa inna hadzal abdi min al-ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlali. Bagian atau kadar ilmu kita itu tergantung bagaimana kita memuliakan. Bagaimana kita memuliakan? Makanya dalam dunia ilmu itu hadirin, pentingnya memuliakan dan respect. Muliakanlah Allah tabaraka wa taala. Muliakanlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita harus muliakan guru kita. Lalu kita harus respect, harus menghormati sesama kita. Kita harus respect sama orang. Menghormati itu sangat penting. Bahkan itu banyak orang, itu awal dari banyak hal-hal yang baik. Memuliakan dan menghormati. Karena dari situlah ilmu yang bermanfaat itu lahir. Dari situlah ilmu yang bermanfaat itu lahir. Maka kita harus belajar menghormati. Dan sebalik, dan juga menunjukkan bahwa semakin orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ngajinya benar dan seterusnya, maka dia akan semakin respect dengan semua pihak. Seorang suami akan semakin respect dengan istrinya, istri akan semakin respect dengan suaminya, dia akan respect dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Karena begitulah dia dididik, dia harus menghormati, menghormati, menghormati dan menghormati. Dia nggak boleh meremehkan, dia nggak boleh menjatuhkan, dia tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Karena ilmu dia mengajarkan dia untuk itu. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, hadirin sekalian, pernah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah amalan yang sangat luar biasa, in sahat niyatuh, jika niatnya benar. Lalu beliau ditanya, seperti apa sih orang yang niatnya benar? Seperti apa sih orang yang niatnya ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam ikut kajian, dalam mengikuti Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab para ulama yang lain? Maka Imam Ahmad mengatakan, yanwi an yatawadu'a fi. Orang yang ikhlas itu ketika belajar, dia berniat untuk merendahkan hatinya. Dia berniat untuk tawadu. Jadi salah satu tujuan dia belajar agar diri ini tawadu, agar diri ini merendah, merendah, merendah, merendah, merendah, agar diri ini merendahkan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa Taala, merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Bukan minder, tapi merendahkan hati menerima kebenaran dan merendahkan hati di hadapan manusia. Jadi merendahkan hati di hadapan Allah, lalu merendahkan hati di hadapan manusia. Ini penting tentang ilmu. Jadi memang dari awal orang yang belajar itu tujuannya untuk merendah. Karena dan sebaliknya, kalau kita nggak belajar maka kita akan angkuh, kita akan ujub. Potensi kesombongan sangat besar. Fungsi untuk menjadi orang yang nggak sombong adalah dengan belajar. Dengan belajar. Karena dengan belajar dia tahu kekurangannya, dia tahu bahwa dia itu masih bodoh, dia tahu dia masih banyak khilaf. Dia sadar dosa-dosanya. Orang kalau gak belajar, gak tahu bahwa dia ternyata selama ini banyak melakukan dosa. Ketika kita belajar, baru kita, oh ini ternyata gak boleh ya. Oh ternyata ini haram ya. Oh ternyata saya melakukan banyak kesalahan ya. Oh ternyata saya gak pantas merasa diri suci ya. Karena dosa-dosa saya banyak. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, tujuan awal kita belajar, di antaranya adalah untuk menjadi orang yang rendah, rendah hati, bukan menjadi orang yang tinggi hati. Karena kerendahan hati itu butuh diperjuangkan, kerendahan hati itu butuh diperjuangkan. Maka kita lihat ulama-ulama kita, kita lihat orang-orang soleh, kita lihat penuntut-penuntut ilmu yang benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gak ada genre ketinggian hati, gak ada keangkuhan, gak ada kesombongan. Yang ada adalah semakin belajar semakin merendah, semakin belajar semakin merendah. Ingatkah kita bagaimana manusia terbaik setelah para nabi dan rasul? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala'an ketika diangkat sebagai khalifah, pemimpin umat nomor satu, benar-benar menjadi orang nomor satu yang memimpin umat. Apa khutbah yang diriwayatkan beliau ucapkan? Diriwayatkan beliau menyampaikan, walastu bi khairikum, wahai manusia, saya ini diangkat sebagai pemimpin kalian dan ketahuilah saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Walastu bi khairikum, saya tidak lebih baik dari kalian. Bayangkan orang terbaik mengatakan saya bukan orang terbaik di antara kalian. Lihat bagaimana kerendahan beliau. Dan begitulah ilmu mendidik seseorang. Semakin tinggi maka semakin merendah, semakin tinggi semakin merendah, semakin tinggi semakin merendah. Makanya hadirin Allah muliakan, salah satu tujuan kita belajar adalah menjadi hamba, menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hamba, kita tahu hamba itu apa? Hamba itu bukan bos, hamba itu bukan dirut, hamba itu bukan bukan owner, bukan komisaris. Hamba adalah hamba. Dan tujuan kita belajar untuk jadi hamba, untuk punya karakter hamba kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, ini yang perlu terus kita tanamkan. Dan ketika kita terjatuh ke dalam khilaf, terjatuh ke dalam kesalahan, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, perkuat syahadatan kita, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala hanya mencantumkan satu hadis dalam bab ini, hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala an, radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini sangat penting, di sini harus kita renungkan, karena ini hadis berhubungan dengan kita. Hadis ini berhubungan dengan kita. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala memasukkan hadis ini karena sayang sama kita. Rahimallahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, mari kita masuk ke hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Dari Abu Zaid, Abu Zaid adalah kunyah dari Usamah bin Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Hadirin Allah muliakan, Usama bin Zaid menyampaikan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita langsung masuk artinya, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah. Pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang didatangkan. Ada yang didatangkan pada hari kiamat nanti. Fayulqa finnar, dan orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Orang ini dilemparkan ke dalam api neraka, hadirin. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka keluarlah usus-usus perutnya. Coba kita renungkan, orang ini dilemparkan ke dalam api neraka, lalu keluarlah usus-usus perutnya. Ususnya keluar, usus besar, usus 12 jari, usus kecil. Semua dikeluarkan. Semua keluar. Saking pedihnya siksa tersebut. Saking panasnya. Usus-ususnya keluar, hadirin. Fayaduru biha kama yadurul himaru fir raha. Lalu dia berputar mengelilinginya bagaikan keledai yang berputar-putar di sekitar tambatannya. Mutar-putar. Seperti seekor keledai yang berputar-putar di sekitar tambatannya. Dengan usus yang keluar. Di api neraka. Ususnya keluar. Lalu dia berputar-putar seperti seekor keledai. Fajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penghuni neraka mengerumuninya. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, ya fulan, malak, wai fulan, ada apa dengan dirimu? Wai fulan, ada apa dengan dirimu? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau ketika di dunia dulu engkau mengajak kepada kebaikan engkau mencegah kemungkaran. Bukankah dulu engkau amar ma'ruf nahi mungkar? Bukankah engkau yang mengajak? Bukankah engkau yang mencegah kemungkaran? Bukankah engkau yang memberikan nasihat? Bukankah engkau yang memberikan ceramah? Bukankah engkau yang berkhutbah? Bukankah engkau yang menasihati? Bukankah engkau yang mencegah kemungkaran? Fayaqulu bala. Maka orang ini mengatakan, ya betul, saya melakukan hal itu. Itu yang saya kerjakan pada saat di dunia. Saya mengajak, saya yang berceramah, saya yang berkhutbah, saya yang mengajar, saya yang memerintah, saya yang melarang orang bermaksiat. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih. Lalu boleh mengatakan, atau dia mengatakan, dulu aku mengajak kepada kebaikan, aku perintahkan orang mengerjakan kebaikan, wa la atih, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anha anil munkar wa atih, dan saya mencegah seseorang melakukan kemungkaran, saya mencegah keluarga saya mengerjakan kemungkaran, wa atih, tapi saya sendiri melakukannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Orang ini mengatakan, kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Sekali lagi, dulu aku mengajak kepada kebaikan, aku amar ma'ruf, tapi aku enggak ngerjain apa yang aku ajak tersebut. Aku ajak orang sholat, tapi aku enggak sholat. Aku ajak orang puasa Ramadan, aku enggak puasa Ramadan. Aku ajak orang untuk ikhlas, tapi aku enggak ikhlas. Aku ajak orang untuk sabar, tapi aku sendiri enggak sabar. Aku mengajak orang untuk memaafkan, tapi aku sendiri enggak memaafkan orang. Aku ajak orang untuk membaca Al-Quranul Karim, tapi aku sendiri enggak baca Al-Quran. Aku ajak orang untuk ngaji, aku sendiri aku enggak ngaji. Aku perintahkan orang untuk baik sama istri, aku sendiri enggak baik sama istriku. Aku perintahkan istri untuk nurut sama suami, taat perintah suami, tapi aku sendiri enggak mentaati suamiku. Aku lakukan kebaikan, tapi aku enggak kerjain. Aku perintahkan orang untuk tawadhu, tapi aku enggak tawadhu. Wa anha 'anil munkar wa ati. Dan aku mencegah kemungkaran. Melarang orang untuk berzina, tapi aku sendiri berzina. Aku larang orang untuk minum khamar, tapi aku minum khamar. Aku larang untuk riya, tapi aku riya. Aku larang untuk orang untuk kasar sama istrinya, tapi aku kasar sama istriku. Aku larang istri-istri itu untuk suara tinggi kepada suami, ngebantah suami, tapi aku sendiri ngebantah suami. Dan aku suara tinggi kepada suami. Aku perintah, aku larang orang itu untuk durhaka sama orang tuanya, tapi aku durhaka sama orang tuaku. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Aku mengajak kepada kebaikan lalu aku kerja, aku tinggalkan dan aku mencegah kemungkaran dan aku kerjakan. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini sekali lagi membuka mata kita bahwa siksa yang pedih menanti orang-orang yang tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar yang dia lakukan di dunia, yang tidak mengerjakan apa yang dia sampaikan dan justru mengerjakan apa yang dia larang. Hadirin yang Allah muliakan, semoga Allah jauhkan kita dari azab seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengancam dengan siksa yang sangat pedih. Allah mengancam dengan siksa yang sangat pedih. Bagi orang yang melakukan hal tersebut, yang tidak, yang beramaruf nahi munkar tapi tidak menjalankan apa yang dia arahkan kepada orang lain dan justru mengerjakan apa yang dia larang. Poin yang kedua, hadirin Allah muliakan, dalam hadis ini, coba kita lihat hadisnya lagi, bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa orang ini akan berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar di sekitar tambatannya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa Allah akan hukum dia, nanti dia berputar-putar di neraka sambil diazab sebagaimana keledai berputar-putar di sekitar tambatannya. Kenapa keledai, hadirin? Kata para ulama, ini ada kaitannya dengan surat Al-Jum'ah ayat 5. Allah berfirman, "Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa mathalul qawmi ladzina kadzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin." Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, ثم لم يحملوها, namun mereka tiada memikulnya. كمثل الحمار يحمل أسفارا, mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bisa mathalul qawm alladzina kadzabu bi ayatillah, itu seburuk-buruknya perumpamaan bagi kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, Allah enggak akan kasih petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini tentang orang-orang yang diberikan kitab suci tapi dia enggak ngamalin kitab suci itu. Dia dikasih kitab suci tapi dia tidak mengamalkan. Itu seperti keledai, kata Allah. Kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti himar, keledai yang membawa kitab-kitab tebal yang bagus-bagus gitu loh di atas punggungnya. Tapi apakah ada manfaat? Enggak ada manfaatnya. Karena tuh keledai enggak bisa baca. Keledainya kenapa enggak dibaca sama keledai? Kalau tuh kitab-kitab bagusnya minta ampun. Tapi keledai enggak bisa baca. Keledai tidak membaca kitab-kitab tersebut. Jadi yang ada beban. Harusnya kan orang kalau bawa kitab-kitab yang tebal-tebal, yang bagus-bagus, kaya akan ilmu pengetahuan, harusnya kan dia jadi pintar, terus meringankan beban hidupnya, kan begitu harusnya. Dengan kita belajar, kita meringankan beban hidupnya. Karena salah satu fungsi ilmu kan itu, hadirin. Salah satu fungsi ilmu adalah meringankan beban hidup kita. Agar hidup kita lebih mudah, agar hidup kita lebih nyaman, agar kita hidup kita lebih tenang di tengah musibah dan ujian-ujian yang ada, kan itu. Makanya kata para ulama, apa, man lam yatahammal sabra ta'allumi sa'atan falyatahammal ala sabril jahli sanatan, barang siapa yang tidak sabar dengan beratnya belajar sesaat saja, maka silakan atau selamat dia bersabar. Ini bahasa apa, sarkas ya. Maka silakan dia bersabar hidup sebagai orang bodoh selama-lamanya. Karena kata para ulama, belajar itu capek, tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih capek. Belajar itu lelah, tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih lelah. Nah, orang yang dikasih kitab suci, kata Allah, tapi dia gak ngamalin kitab suci, dia gak amalkan. Itu seperti keledai yang bawa banyak buku di atas pundaknya, tebal-tebal bukunya. Kama talihal yahmilu asfaro, tapi hanya jadi beban aja, dan itu gak merubah dia. Dia hanya dapat capek. Dan itu seburuk-buruk perumpamaan, kata Allah. Bisa mathalul qawmi ladhina kadzabu bi ayatil. Itu perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal dia tahu ilmunya. Itu kitab suci bareng dia. Kitab suci ada di tengah-tengah dia. Maka ini pelajaran bagi kita. Ayat ini Allah turunkan buat kita juga. Walaupun ini kejadian pada saat Taurat diturunkan, tapi ibrohnya buat kita. Kita hidup bersama Al-Quran. Kalau kita pulang, kita lihat salah satu yang kita lihat di rak kita adalah Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran ada di gadget kita hari ini, ada di tablet kita. Tapi ketika kita tidak amalkan, itu kayak keledai bawa buku-buku besar, hanya jadi beban. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti keledai yang membawa buku-buku yang bagus-bagus. Jangankan buku-buku, satu buku kalau dibaca aja, itu bisa dengan taufik Allah bisa merubah hidup orang. Tapi gak ada manfaatnya bagi si keledai. Padahal yang di atasnya bukan satu buku, mungkin ada 10 buku, mungkin ada 20 buku. Satu buku aja dibaca, dengan taufik Allah itu bisa merubah hidup seseorang. Tapi itulah keledai. Gak ada manfaatnya buat dia. Akhirnya capek. Makanya dalam hadis ini seperti keledai yang muter-muter gitu. Karena pada saat hidupnya ya dia begitu. Dia hidup bersama kitab suci, bersama misalnya Al-Quranul Karim. Bahkan dia sampaikan ke orang, dia ajak orang, dia ceramain orang, dia nasihati orang, dia bicara sama orang, dia ajak orang kepada kebaikan, dia cegah orang melakukan kemungkaran, tapi gak bermanfaat buat dia. Dia yang meninggalkan apa yang dia sampaikan, dia yang mengerjakan apa yang dilarang. Makanya kata Nabi SAW, Allah hukum dia kayak keledai di hari kiamat kelak, kayak keledai. Itulah cocok. Jadi di dunia kayak keledai, di neraka kayak keledai lagi. Di dunia kayak keledai yang bawa buku-buku yang bikin capek aja, di neraka kayak keledai. Jadi di dunia kayak keledai, di akhirat kayak keledai. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Kata para ulama, lihat bagaimana Allah menghukum orang-orang tersebut. Bukan dengan satu hukuman, bukan. Bukan dengan dua hukuman. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama apa? Mari kita lihat hadisnya. Yang pertama, al-iqa finnar. Orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kata Nabi SAW, sekali celupan itu melupakan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia yang paling lezat. Sekali celupan. Bukankah pada hari kiamat nanti ada orang yang paling menikmati fasilitas dunia, paling nikmatin fasilitas dunia, lalu Allah masukkan ke neraka dengan sekali celupan. Lalu Allah bertanya, apakah Anda pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Tak pernah, kata dia. Hilang udah, sekali celupan aja hilang. Dan orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Sekali celupan, enggak. Orang dia bisa muter-muter, gimana sekali celupan? Itu yang pertama. Yang kedua, indilaqul am'a, usus-usus perutnya keluar, hadirin. Usus-usus perutnya keluar. Ususnya keluar. Mungkin dia jalan tergopoh-gopoh, dia pegangin tuh usus-ususnya. Cukup sampai di sini enggak? Udauran. Lalu dia berputar-putar, itu tiga. Dan kita kita tahu betapa sakitnya orang yang terluka lalu suruh bergerak. Orang udah terluka dan darah keluar disuruh bergerak, gimana rasanya? Disuruh bergerak. Orang kalau udah terluka enaknya tidur, diam, jangan bergerak. Kalau gak bergerak nanti darahnya semakin keluar. Ini dia mutar-mutar di neraka. Sambil diadab, sambil kebakar. Na'udzubillah. Cukup sampai di sini? Enggak, kata bro. Yang keempat, ijtima'u ahli nar. Ahli neraka yang lain mengerumuni dirinya. Dengan pada saatnya dalam kondisi hina tersebut, tersiksa tersebut, muter-muter enggak jelas. Lalu dikerumuni orang. Hadirin, ini diserang secara fisik dan psikis, dikerumuni, dipermalukan, dikerumuni. Ada banyak orang tuh gak mau terlihat menderita di hadapan orang. Itu kan manusia, hadirin. Secara umum manusia tuh punya martabat, punya harkat. Dia kan gak pengen terlihat berada di kursi pesakitan di hadapan orang. Manusia tuh ingin ketika di hadapan orang tuh gagah, elegan. Itu bagi laki-laki kalau pengen kondisi gagah, elegan, sigap. Kalau wanitanya pengen terlihat anggun, berkelas. Ini kebakar, hadirin. Lalu usus keluar. Lalu muter-muter gak jelas. Lalu dikerumunin sama manusia. Apa gak menyakitkan itu? Berhenti sampai sebelum. Yang kelima, kata para ulama. Ditanya dan menjawab. Yang ngerumunin dia, kenal dia. Bukankah engkau yang ngajak ya? Bukankah engkau yang melarang dulu? Oh itu tertampar-tampar, hadirin. Oh itu hancur orang. Kalau yang ngerumunin, gak kenal dia, mungkin lebih enak bagi orang. Kalian ngerumunin, gak kenal, dan gak tahu apa yang dikerjakan. Itu lebih mending. Tapi kalian yang ngerumunin, tahu dia. Bukankah engkau yang ngajak? Bukankah yang melarang? Hadirin, luar biasa. Gimana sih apabila seseorang tuh kepergok sama bawahannya, gimana perasaan? Yang selama ini dia jaga pride-nya, kepergok sama anaknya, gimana perasaannya? Orang-orang yang ngerti, ini kan kalau di rumah kan papa idealis, tapi ketahuan. Lalu dia harus ngakuin, ya saya dulu ngajak, tapi saya gak amalin. Saya dulu melarang, tapi saya kerjakan. Na'udzubillah, Tuhan, na'udzubillah. Lima hukuman, hadirin Allah muliakan. Lima hukuman bagi kita jika kita hanya jago bicara saja. Dan ini bukan sebatas untuk orang yang suka ceramah, khutbah, menyampaikan, tapi untuk kita semua. untuk seorang ustaz, untuk seorang mubalik, untuk seorang da'i, untuk seorang suami. Bukankah suami harus menyampaikan kepada istrinya dan anak-anak? Kalau dia gak melakukan apa yang dia ucapkan, dia terancam dengan hadis ini. Untuk istri, bukankah banyak ibu-ibu semangat menyampaikan kepada suami ketika diberikan hidayah, hijrah, ngaji, pengen nyampein ke suami. Kita amalin gak apa yang kita sampaikan? Kita jauhin gak apa yang kita larang? Ini untuk orang tua. Bukankah orang tua harus mendidik anaknya, mengajari anaknya, mencegah kalau anaknya melakukan kemungkaran? Maka kalau orang tua tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan, maka terancam dengan 5 hukuman ini. Ini berkaitan juga dengan pemimpin di sebuah lingkungan, pemimpin di perusahaan, bos di sebuah kantor yang ngajak anak-anak buahnya, bawahannya, diamalin gak itu? Anda, kita pimpinan misalnya, kita arahkan bawahan-bawahan kita untuk berbuat baik, dan kita cegah kalau ada kemungkaran, kita amalkan gak apa yang kita sampaikan? Kalau kita tidak amalkan, diancam dilemparkan ke dalam api neraka. Usus usus keluar, hadirin, muter-muter gak jelas, dikerumuni dan ketahuan, orang-orang tahu siapa kita. Hadirin Allah muliakan, ini ancaman yang sangat berat. Dan minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan kekuatan mengamalkan apa yang kita sampaikan dan menjauhi apa yang kita cegah. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan nasihat yang sangat menarik dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau kata, "Man nasaba nafsahu lin-nasi imaman falyabda bi ta'limi nafsi qabla ta'limi ghairihi." Barang siapa yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin manusia, maka hendaknya dia mulai dengan mendidik dirinya sebelum mendidik orang lain. Jadi barang siapa yang mengarah menjadi pemimpin di segala skup, maka hendaknya dia mulai mendidik dirinya sebelum mendidik orang lain. Mulai dengan diri kita sebelum mulai dengan orang lain. Dan hendaknya dia perbaiki kehidupannya, dia perbaiki perbuatannya sebelum diperbaiki waliyakuna tahdhibuhu li siratihi qabla tahdhibi qabla tahdhibi bilisanihi. hendaknya dia perbaiki kehidupannya, perbuatannya sebelum dia memperbaiki dengan lisannya. Artinya hadirin, sebelum kita perbaiki orang, kita perbaiki kehidupan kita dulu. Dan sebelum kita fasihkan lisan kita, hendaknya kita fasihkan kehidupan kita dulu. Ada orang, atau ada banyak orang ingin pintar bicara, ingin bisa bicara di ranah publik, ingin jadi public speaker. Apa nasihat ulama? Yang pertama kali, perbaiki diri Anda. Jadi bukan bagaimana cara menghilangkan grogi bicara di depan orang, bukan. Bukan bagaimana punya keberanian bicara depan orang, bukan itu. Bukan itu yang pertama, itu penting, tapi bukan itu yang pertama. Lalu bagaimana menyampaikan punchline misalnya, bukan itu. Bagaimana cara membuat ice breaking, bukan itu. Bagaimana memulai dengan opening yang bagus, enggak, bukan. Bagaimana pemilihan kata yang menarik perhatian, enggak, bukan itu yang pertama. Yang pertama itu perbaiki kehidupan kita dulu. Itu konsep para ulama. Hadirin, apa artinya aplaus dari manusia kalau kita masuk neraka seperti itu kondisinya? Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Apa artinya orang decak kagum kalau kita bicara tapi kita dilemparkan dalam api neraka dan usus kita keluar? Gak ada artinya. Jadi barang siapa yang ingin, barang siapa yang ingin jadi pemimpin, dan kita semua pemimpin loh. Suami pemimpin, wanita sebagai ibu pemimpin, ayah pemimpin, semua kita pemimpin. Dan semua kita harus bicara sama orang. Minimum keluarga kita, rumah tangga kita, setiap kita harus ada nasihat, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka perbaiki kehidupan kita sebelum kita memperbaiki lisan kita. Sebagian orang berpikir, gimana kayak kalau lisannya, kok kalau dia kalau ngomong enak banget ya, kok aku ngomongnya terbata-bata, aku mau belajar cara bicara. Belajar bahasa bagus, hadirin. Belajar cara bicara, komunikasi itu bagus. Bukan karena Nabi SAW dari kecil di berlatih atau belajar berbicara dan fasih dalam berbahasa. Gak ada isu dalam masalah itu. Tapi yang sering kita lupa adalah bagaimana menselaraskan antara ucapan dan perbuatan. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, kajian itu bukan panggung sandiwara. Bukan hiburan. Tapi kata yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Setiap kata akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Setiap kalimat akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Setiap narasi akan diuji oleh Allah SWT dan akan ditanya pada hari kiamat. Pada kali ini hal yang paling penting. Ibnu Samak rahimahullah, beliau mengatakan, kam min mudzakkirin billah nasin lillah. Betapa banyak orang yang mengingatkan manusia kepada Allah, tapi dia sendiri lupa kepada Allah. Kam min mudzakkirin binnas nasin lillah. Kam min mudzakkirin billah nasin lillah. Betapa banyak orang yang mengingatkan manusia kepada Allah, dia sendiri lupa kepada Allah. Wa kam da'in ilallahi far minallah. Betapa banyak orang yang mengajak manusia kepada Allah, dia sendiri menjauh dari Allah. dia sendiri menjauh dari Allah. Wa kam min talin kitabullah munsalikh an ayatillah. Dan betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, tapi di waktu yang sama dia tinggalkan ayat-ayat Allah tersebut. Dia berlepas diri dari ayat-ayat itu. Dan kata ulama, kasus seperti itu bukan satu dua kasus, banyak kasus seperti itu. Banyak. Coba ini jadi bahan evaluasi kita. Dan tanamkan terus. Kita sebagai suami ingat terus hadis ini. Kita sebagai istri ingat hadis ini. Kita sebagai ayah dan ibu ingat hadis ini. Apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu harus kita perjuangkan dengan segenap kemampuan kita. Bagi para suami, mungkin memang di dunia kita pemimpin, istri kita gak bisa ngapa-ngapain. Kalaupun dia melihat ucapan apa sikap kita berbeda dengan ucapan kita pun juga dia gak bisa ngelawan. Dia lebih lemah dari kita. Tapi semua hari-hari hegemoni kita akan berakhir, lalu berpindah ke alam kubur, lalu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu Allah akan bertanya. Dan kalau kita tidak sesuai dengan ucapan kita, kita terancam dengan hadis ini. Begitu juga dengan para istri, para orang tua, para ayah dan para ibu. Makanya bicara itu gak mudah, hadirin. Kesannya aja enak. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah wal-afiyah. Oleh karena itu marilah kita jaga, tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, namun berusaha untuk mengamalkan sekuat tenaga apa yang kita sampaikan. Dan begitu ada kekeliruan, begitu ada kekhilafan, begitu kita tergelincir, segera taubat kepada Allah. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dosa besar, hadirin. Ini dosa besar, ini bukan dosa kecil. Amar ma'ruf nahi mungkar lalu gak diamalkan, menyampaikan lalu gak diamalkan, mencegah kemungkaran lalu dikerjakan, ini dosa besar, bukan dosa kecil. Maka begitu kita tergelincir, segera taubat kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل ربنا تقبل منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته